begitu berarti dirimu kasih, hingga aku merasa hampa tanpamu. Takkan tersesat lagi langkah kakiku ini bila ada dirimu. Kau selalu ada dalam ketiadaan yang mampu meluruskan jalan hidupku. Hembuskanlah kasihmu yang kan selalu ku hirup dalam setiap nafasku. Rindukan aku, mimpikan aku, ku pastikan kau selalu di hatiku. Untuk selamanya. Hayalkan aku, raba bayangku, jika itu mampu membasuh semua rindumu. Kau selalu ada meluruskan jalan hidupku. Hembuskanlah kasihmu yang kan selalu ku hirup dan